Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 22 Mei 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan rekan saya Ardian Syah. Dua nelayan Aceh Selatan tewas dihantam badai di laut. 15 unit kedai semi permanen di Pasar Selimum ludes terbakar. Satu orang tewas dan dua kritis akibat tabrakan di Perlan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, dua nelayan Kabupaten Aceh Selatan tewas dan dua lainnya kritis setelah perahu dayung yang mereka tumpangi terbalik dihantam angin kencang disertai gelombang besar setinggi 3 meter Sabtu pagi. Dua orang nelayan yang tewas adalah Majid 60 tahun dan Miswar alias Tua 50 tahun, sedangkan korban kritis adalah M. Tahir 36 tahun dan Darman 40 tahun. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan. Teguh Bintang, warga Pasiraja, mengatakan kejadian naas tersebut berlangsung saat 11 orang nelayan naik perahu dayung, sedangkan 2 orang lagi naik speedboat. Speedboat bertugas menarik perahu dayung saat sudah berada di laut lepas. Rombongan nelayan itu berangkat dari Pasi Matai, Kecamatan Pasi Raja. Namun setelah 2 jam berlayar, hujan deras disertai badai melanda wilayah Aceh Selatan. Mereka pun berusaha balik arah kembali ke daratan. Namun naas, tiba-tiba perahu yang ditumpangi 11 orang nelayan terbalik dihantam badai persis berada sekitar 100 meter dari bibir pantai. Akibatnya nelayan yang berada dalam perahu berhamburan jatuh ke laut. Semua nelayan berusaha berenang mencapai tepian. Namun naas, dua nelayan tewas dan dua lainnya kritis. Untuk korban kritis telah dievakuasi ke Puskesmas Pasiraja untuk mendapatkan perawatan medis. Sudarlun, 15 unit kedai semi permanen di pusat Pasar Selimum Aceh Besar Sabtu dini hari ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pasalnya, selain menghanguskan bangunan, seluruh isi bangunan juga ikut terbakar. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Camat Selimum, Zulkifli, menyebutkan kebakaran yang terjadi pada dini hari itu berlangsung cepat. Karena deretan bangunan lama tersebut rata-rata berkonstruksi kayu, sehingga kedai beserta isinya tidak dapat diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Besar yang tiba di lokasi hanya mampu mencegah agar api tidak merembes ke bangunan lain di sekitarnya. Api diperkirakan berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kedai. 15 unit bangunan kedai yang terbakar itu berukuran 4x6 meter. Saat kejadian, tidak ada penghuni dalam kedai sehingga tidak ada korban jiwa. Zulkifli menambahkan, pihak Kecamatan Selimum telah melaporkan musibah ini ke Dinas Sosial Aceh Besar dengan harapan ada bantuan yang dapat disalurkan kepada para korban. Sudarlun, tabrakan antar dua sepeda motor terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Gampung Senebuk Pesangan, Kecamatan Perla, Aceh Timur kemarin. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya luka berat. Dari Aceh Timur, Sen Hendri melaporkan. Kapolsek Perlak, AKP S. Purba, menjelaskan kecelakaan berawal ketika sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai Abdul Hadi 41 tahun berboncengan dengan Firza Nirwanda 17 tahun. Keduanya warga Gampung Senebuk Pesangan, Kecamatan Perlak, Aceh Timur. Keduanya melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh dengan kecepatan sedang. Tibanya di lokasi kejadian, tepatnya di Gampung Senebo Pesangan, Kecamatan Perlak, Abdul Hadi hendak berbelok ke kanan. Namun naas, sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh M. Iqbal, 15 tahun, warga Gampung Kemuning, Kecamatan Perlak, yang melaju dari arah yang sama langsung menghantam Miosul. Diduga, ketika itu M. Iqbal yang melaju dalam kecepatan tinggi tidak mengetahui Miosul akan berbelok sehingga M. Iqbal tidak sempat menginjak rem dan langsung menabrak Miosul. Kecelakaan ini mengakibatkan ketiga korban luka parah. Mereka langsung dievakuasi ke RSUD Sultan Abdul Aziz Syah. Namun, nyawa Abdul Hadi tidak dapat diselamatkan. Sementara Firza Nirwanda dan M. Iqbal masih mendapat perawatan di rumah sakit. Darlun, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menargetkan dapat melakukan dua kali musim tanam padi setiap tahun seiring pembangunan jaringan irigasi di beberapa kecamatan terus digencarkan. Aceh Tengah memiliki lahan baku sawah 8.243 hektar, tetapi yang telah dimanfaatkan sebagai area sawah seluas 6.474 hektar. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Khairul Asmara menjelaskan, area tanam padi terdapat di 6 kecamatan di Aceh Tengah, yaitu Kecamatan Linge, Silinara, Cilala, Rusib Antara, Ketol, dan Kecamatan Kute Panang. Di kawasan itu memungkinkan penanaman padi dua kali dalam setahun. Ia menyatakan dengan potensi yang dimiliki, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berupaya memantapkan ketahanan pangan melalui kerjasama berbagai pihak. Dengan ketersediaan air yang cukup, diharapkan penanaman padi dapat dilakukan sesuai target. Khairul Asmara mengakui, sektor swasembada harus terus diperhatikan, salah satunya pembangunan jaringan irigasi. Salah satunya pembangunan jaringan irigasi bersama dengan TNI akan terus dilakukan, sehingga penanaman padi dapat dilakukan dua kali setahun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, seorang warga dari Kecamatan Perla, Aceh Timur, menyerahkan satu unit senjata api laras pendek dan sebuah granat kepada Polres Aceh Timur. Saat ini senjata api dan granat telah diamankan di Mapolres Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolres Aceh Timur, AKBP Hendri Budiman mengatakan, senjata api yang diserahkan itu jenis FN, sedangkan granatnya jenis manggis. Senjata dan granat itu diserahkan warga Perlak kepada petugas Satuan Intelkam Polres Aceh Timur Jumat pagi. Senjata api jenis FN yang diserahkan warga itu kondisinya sudah rusak, sedangkan granat masih aktif. Senjata api itu diduga bekas sisa konflik. Warga yang identitasnya dirahasiakan itu menyerahkan senjata dan granat atas kesadarannya sendiri. Kapolres Aceh Timur sangat mengapresiasi itikad baik warga yang menyerahkan senjata api tersebut. Ia menghimbau, warga yang masih memiliki atau menyimpan senjata api jenis apa saja dan dalam kondisi apapun untuk segera menyerahkan kepada aparat. Darlun, aparat kepolisian di Polsek Betung, Kabupaten Nagan Raya mengamankan puluhan sak beras masyarakat miskin atau raskin yang diduga kuat diperjualbelikan kepada seorang agen penampung yang berlokasi di kawasan Ule Jalan, Kecamatan setempat. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Sejumlah warga menyebutkan, raskin yang telah diamankan polisi itu sebelumnya diketahui diangkut menggunakan sebuah mobil jenis pick-up dari kawasan Desa Bumisari, Kecamatan Betung pada Jumat malam. Warga yang curiga berusaha mengikuti mobil tersebut hingga tiba ke sebuah tempat penjualan beras di kawasan Uli Jalan. Setibanya di lokasi ini, warga langsung menanyakan kepada sopir dari mana beras tersebut didapat. Sang sopir yang tidak disebutkan namanya itu mengaku puluhan sak raskin itu didapatkan dari Gampung Bumisari, Kecamatan Betung. Kemudian warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat kepolisian. Kapolsek Betung, Ibda Banta Ahmad membenarkan pihaknya telah mengamankan mobil jenis pick-up yang mengangkut puluhan sak beras miskin dari Gampung Bumisari untuk diperjualbelikan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Darlun, kemenangan Persiraja di tiga laga terakhir terhenti setelah ditahan imbang PS Bintang Jaya Asahan dengan skor 0-0. Kedua tim berbagi angka setelah sama-sama gagal menciptakan gol dalam laga lanjutan ISC Seri B di Stadion Mutiara Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu kemarin. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Laga antara Persiraja dengan PS Bintang Jaya kemarin merupakan pertarungan yang melelahkan. Pasalnya, kondisi lapangan becek. Selama 90 menit, skuad Lantak Laju dan Kijang Gunung harus berjibaku di lapangan dengan guyuran hujan deras. Genangan air ini jelas membuat skema permainan yang sudah dipersiapkan berantakan. Usaha Persiraja membobol gawang PS Bintang Jaya berulang kali kandas. Meski PS Bintang Jaya dipaksa bermain 10 pemain akibat bek sayap kanannya diberi kartu merah pada menit ke-75, namun Persiraja tetap tidak mampu membuat gol. Skor 0-0 pun bertahan hingga pertandingan usai. Hasil imbang ini tidak menggeser posisi Persiraja di puncak klasemen dengan nilai 10, hasil 3 kemenangan dengan sekali seri. Sementara, PS Bintang Jaya masih terjerembab di papan bawah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 22 Mei 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.